Doaku selalu menyertaimu, walaupun kau tak mau atau cara doa kita berbeda. Doaku selalu menyertaimu, walaupun kau tak tahu atau cara doa kita berbeda. Doaku selalu menyertaimu, walaupun kau tak mau atau cara doa kita berbeda. Doaku selalu menyertaimu, walaupun kau